Al-marfu'atu asharatun. Marfu'at itu ada 10. Wahiyya al-fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Ini ibarah dari Ibn Ajurram, yaitu naibul fa'il. Wal-mubtada'u wa khabaruh. Mubtada' khabar. Wasmu kana wa akhwatihah. Isim kana dan maupun isim akhwatnya kana. Ismu af'alil mukharabah. Nah ini yang terakhir. Ism af'al mukharabah di al-jurmiyah antum belum dapat. Dia seperti kana. Ada isim. Ya, fi'il dia fi'il. Punya isim. Tapi khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Semisal kada. Begitu. Kada wa akhwatuha. Wasmul huruf al-musyabbaha bilaysa. Kemudian isim dari huruf yang diserupakan dengan laisa. Nanti ada huruf yang dia beramal-amal laisa, yaitu huruf ma. Ma hada basyara. Basyaranya khobar ma. Hadanya isim ma. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Jelas ya. Inna allaha ya, azizun. Wa khobaru la annafiyya lil jins. Khobar la annafiyya lil jinsi. Ya. Wa tabi' lil marfu. Ya, tabi' ya pada marfu. Yaitu arba'atu asya' na'at al-ataf at-taukid wal badal. Qala al-syarih rahimahullah ta'ala. Al-marfu'atu jam'u marfu'in. Enggak ada jamak dari marfu'. Au marfu'atin, jamak dari marfu'at. Bima'na lafzin marfu'in, yang maknanya lafad marfu'. Au kalimatin marfu'atin, atau kalimat marfu'ah. Itu marfu'at. Wa kharaja bi qaidil marfu'at al mansubat wal majrurat. Hadha wa'd. Ya. Baik. Wa qaddamaha 'alayha 'alayhima li annaha umdatun. Dan muallif di sini mendahulukan marfu'at dibanding dengan mansubat majrurat. Kenapa? Karena marfu'at inilah umdah. Umdahnya. Id la yakhlu minha kalamun. Karena yang namanya kalam itu enggak lepas dari dia. Semua kalam pasti ada marfu'at. Hatta antum katakan ya, idrib fil amr. Ya, mabni ala sukun. Fa'il mana? Nanti fa'il ada. Karena ini namanya fa'il berarti nanti fi mahalli raf'in fa'il. Apa? Marfu' gitu, fi mahalli raf'in. Ya. Kalau fa'il mabni berarti fi mahalli raf'in. Fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta. Wa kharaja biqaidin minal asma, dan keluar dari persyaratan minal asma ay al marfu'atu minal af'al. Berarti di sini enggak termasuk marfu'at yang berupa dari fi'il-fi'il, cuman satu aja. Wa hiya al mudhari'ah. Ya. Wa hiya al mudhari'ah. Itu fi'il mudhari'. It laisa lana af'alun mu'rabatun siwaha. Karena kita enggak memiliki ya, fi'il-fi'il yang mu'rab siwaha. Selain dari fi'il mudhari aja. Kita enggak memiliki fi'il-fi'il yang mu'rab. Enggak ada fi'il madi yang mu'rab, fi'il amr yang mu'rab, enggak ada. Ya, hanya fi'il mudhari aja. Itu pun dengan ketentuan. Ya. Selama dia tidak bersambung dengan nun inas, nun taukid, ya. Wa qawluhu asharatun marfu'atun, itu ada 10. Ya. Urifa hasruha bil istiqra. Nah, diketahui hasruha. Diketahui pembatasan ini kok cuma 10 bil istiqra? Ya karena adanya penelitian, pengkajian. Ya, wa quddimal fa'ilu ala ghairihi. Dan fa'il didahulukan, kan marfu'at yang pertama wa hiya al fa'ilu begitu ya. Baru nanti yang lainnya. Kenapa fa'il didahulukan? Li'annahu aslul marfu'ati indal jumhur. Karena menurut jumhur dialah aslul marfu'at. Ya, fa'il. Wa satamurru bika hadhihi al-asharatu mufassalatan baban insyaallah ta'ala. Dan yang 10 ini marfu'atil minal asma ini fa'il dan seterusnya ini satat itu satamurruka bika, tamurru bika, dia akan melewati anda. Kalau kita baca kitab ini terus, ya kita akan melewati ini. Mufassalatan secara terperinci, baban-baban, bab-bab per bab. InsyaAllah. Tapi babul fa'il, ini yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Aw ma huwa fi ta'wilil fi'li. Fa'il adalah, ini ibarah yang cukup bagus dibandingkan dengan ibarah dari Ibnu Ajurrom. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini penting diperhatikan. Kalau disebutkan sebelum ya fi'il, itu berarti bukan fa'il. Misalkan antum katakan Zaidun koma, berarti Zaidun bukan fa'il. Zaidun mubtada, koma ya fi'il. Mana fa'il dari koma? Ya, dhamir mustatir wujawazan takdiru huwa. Nanti jumlah koma beserta fa'ilnya fi mahalli raf'in khobar dari mubtada. Mubtadanya Zaidun. Aw ma huwa fi ta'wilil fi'il, atau yang nanti dia ditakwilkan seperti fi'il. Semisal isim fa'il. Nanti isim fa'il karena dia beramal amal fi'il, berarti dia nanti punya fa'il. Ya. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Ya. Al-fa'ilu lugatan man aujadal fi'la. Fa'il secara bahasa ialah yang menciptakan atau yang mengadakan fi'il. Wastilahan mazakarahul musannif. Wastilahan secara sedang secara istilah ialah yang apa yang disebutkan oleh mazakarahu al-musannifu, yang disebutkan oleh musannif biqawli huwa al-ismul al-marfu al-madhkur qablahu fi'luhu au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Faqawlu al-ismu ay as-sarih. Maka yang namanya isim di sini itu isim sharih awil muawwal bih atau muawwal bis sharih. Ya, muawwal bis sharih. Artinya dia bukan isim sharih namun ditakwilkan. Ya. Bisa dipahami ke sini? Misalkan saya katakan nih, lihat di papan tulis. Ya. Lihat, misalkan saya katakan a'jabani Zaidun. A'jaba fil madi, nunnya nun apa? Wiqayah, ya-nya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Zaidun apa? Fa'il. Zaidunnya isim sharih atau isim muawwal bisharih? Sharih, isim jelas yang gamblang ya. Terus saya bikin lagi kalimat. Ya. A'jabani antakuma. A'jabani antakuma. A'jabani sama kayak yang tadi. Fi'il dan maf'ul, nunnya wiqayah. Antakuma. Perhatikan an, domir. An apa? Harfu nasbin wa masdarin. Harfu nasbin wa masdarin. Ya, antakuma berarti fi'il mudhari mansub bi an wa fa'iluhu dhamir mustatir apa? Wujuban takdiruhu anta. Karena dia an harfu masdarin, maka dia mentakwil masdar dari takuma. Qama yakumu apa masdarnya? Qiyaman. Taib. Karena dia fa'ilnya anta berarti nanti lihat dia fa'il. Qiyamuka. Ya. A'jabani qiyamuka. Nah, qiyamuka ini fa'ilnya nih. Berarti fa'il dari a'jabani domir, takwil masdar. Dari mana? Antakuma, yaitu qiyamuka. Nah, inilah yang dia muawwal bisharih. Kalau a'jabani Zaidun itu isim sharih Zaidun. Tapi kalau takwil dari masdar itu muawwal bisharih. Bisa dipahami sini? Perbedaan antara sharih dan muawwal bisharih. Ngerti? Ya, a'jabani Zaidun, Zaidun isim sharih. A'jabani antakuma, takwil masdar dari antakuma karena an harfu nasbin wa masdarin, berarti dia mentakwil dari fi'il mudhari yang ada di takuma. Ya. Apa masdar dari qoma yaqumu qiyam, qiyaman. Ya, diidhofahkan kepada fa'ilnya tadi anta, antakuma. Takuma fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Nah, berarti qiyamuka a'jabani qiyamuka. Ini udah berlalu ya di pelajaran, di pelajaran kita mana itu? Di Matan al-Jurumiyah, di mana lagi? Di Mumti, ya. Baik. Qala syarih fa qawluhu al-ismu ay as-sarihu awil mu'awwalu bih fa kharaja bihi al-fi'lu al-harfu. Maka tidak termasuk dari fi'il adalah huruf. Wal jumlatu, jumlah juga tidak termasuk. Fala yakunu wahidun minha fa'ilan. Maka masing salah satu dari ya jumlah ataupun huruf dia enggak bisa menjadi fa'il. Wal muradu bisharih ma la yahtaju fi kaunihi fa'ilan ila ta'wilin. Nah, yang dimaksud dengan isim sharih yang ma la yahtaju fi kauniha fa'ilan ila ta'wilin. Yang dia tidak membutuhkan ya keberadaannya statusnya sebagai fa'il tidak membutuhkan ta'wil. Fa yasmalu adh-dhahira wal mudmara. Maka mencakup isim dhahir nahu qama zaidun wal mudmara isim dhamir nahu kumtu. Ya. Kumtu. Nah, ini berarti isim sharih. Wal murad bil bil muawwal bis sharih ya kebalikan dari isim sharih. Kalau tadi definisi isim sharih ma la yahtaj fi kaunihi fa'ilan ta'wil berarti dia ma yahtaju. Ya, ma-nya ma mausul alladhi yahtaju. Ma yahtaju fi kaunihi fa'ilan ila ta'wilin ta'wili masdarin. Dia membutuhkan kepada keberadaannya sebagai status sebagai fa'il membutuhkan kepada ta'wil masdar. Ya, munsabikun. Ya. Fa'ilin ila ta'wili masdarin munsabik. Munsabikin yang dia munsabik yang dia terbentuk biwasitati harfi masdari dengan perantara huruf masdar. Kayak tadi an harfu nasbin wa masdarin. Nahwa a'jabani ma sona'ta. Sona'a yasna'u. Ya. Apa masdarnya? Son'an. Berarti ya a'jabani fi'lun wa maf'ulun. Nunnya nun wiqayah. Ma sona'ta ma-nya ma masdariyah. Ya. Sona'ta berarti fi'il wa fa'ilun. Fi'lun madin. Fa'ilnya itu domir. Wal masdarul muawwal minal fi'li al masbuki bima fa'ilun fa'ilu a'jabani. Ya. Nah, masdar muawwal yang ditakwilkan dari fi'il yang dilebur al masbuk yang dilebur dengan ma masdariyah itu adalah fa'il, fa'ilu a'jabani. Fa'il dari fi'il a'jabani. Wa taqdir sana'a yasna'u sun'an wa wa taqdir a'jabani sun'uka. Ya. Sona'a yasna'u apa artinya? Membuat. Ya, perbuatanmu itu mengagumkanku. Wadih. Ya. Wa qawluhu al-marfu ay lafdan aw taqdiran aw mahallan. Nah, perhatikan, dia kan isim marfu. Baik lafdan atau takdiran atau mahallan. Kalau di isim mabni. Ya. Fa kharaja bihi al-mansub wal majrur. Nah, namun keluar dari sini mansub dan majrur. War rafi'u lil fa'ili huwa al-fi'lu. Nah, yang rafi' amil rafa' yang merafa'kan dari fa'il. Kenapa fa'il bisa marfu? Berarti ada rafi'nya. Ada yang merafa'kannya amilnya. Amilnya apa? Amilnya adalah al-fi'li. Amil adalah fi'il. Makanya kita katakan qoma zaidun, qoma fi'lun madin. Zaidun fa'il. Mana amil dari zaidun sehingga menjadi marfu fa'il? Amilnya adalah qoma. Aw ma fihi ta'wilihi ala sahih atau yang ditakwilkan dengan takwil fi'il. Alias al-asma allati ta'malu amal fi'il. Isim-isim yang beramal amal fi'il. Nah, namun perlu diperhatikan nih ikhwah. Ya, ini kan kata beliau isim marfu fa kharaja bihi itu ya lafdan au takdiran. Lafdan au takdiran marfu'nya. Saya kasih contoh gini. Kalau lafdan jelas ya. Qoma Zaidun. Ya. Zaidun lafudon marfu. Nah, sekarang takdiron maqama min ahadin. Nah, maqama ini spidolnya enggak ada yang lain apa? Nyata enggak semuanya nih? Ya, ini bisa nih. Perhatikan maqama min ahadin. Ma nafiah. Nafiah. Kurang ini ya. Qama fi'lun madi min. Min apa ya? Harfu jar. Ahadin majrur. Perhatikan fi'il madi kalau dia diawali oleh ma nafiah, boleh fa'ilnya itu seperti ini. Ma qama min ahadin. Mana fa'il dari qama? Antum jangan-jangan katakan domir mustatir jawazan takdiru huwa. Bukan. Nanti min ahadin dia hanya majrurun lafdan. Berarti dia marfu'un mahallan. Marfu' mahal. Nah, bisa dikatakan minnya min harfu zaid. Minnya adalah harfu zaidah, huruf tambahan. Namun dia beramal, walaupun dia tambahan dia beramal. Bukannya maqama min ahadun, enggak, dia beramal. Ya. Baik. Berarti boleh dikatakan ahadin itu dia fi mali rafin fa'il, dia hurika bil kasr. Kenapa diharakati dengan kasr? Istighol. Dia istighol dengan min zaidah. Zaidahnya dia beramal. Harfu min. Nah, boleh atau ringkas antum katakan min ahadin ahadin majrurun lafdan wa marfuun mahalan. Namun keadaannya kayak begini. Fi'il madi yang didahului oleh ma nafiah. Baik. Saya dipahami sini? Arrafi al-fa'il wa al-fi'lu aw ma fihi ta'wilihi ala sahih, atau yang ditakwilkan dengan fi'il, alias isim-isim yang beramal amal fi'il. Ya, isim-isim yang beramal amal fi'il. Nanti kita akan bahas pada pembahasan al-asma' allati ta'malu amal fi'il, isim-isim yang beramal amal fi'il. Semisal isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah, ya. Itu diantara isim-isim yang beramal amal fi'il, sifat musyabbahah. Itu isim-isim yang beramal amal fi'il itu semua. Taibarakallahu fikum. Wa qawluhu al-madhkur qablahu fi'luhu. Wadih ya. Ini yang dia disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ay at-tam. Al-mabni lil-ma'lum. Yaitu fi'il tam. Fi'il tam berarti kalau disebutkan fi'il tam, maka enggak termasuk di sini fi'il nakis. Fi'il nakis itu misal apa? Kana. Ya, kana. Al-mabni lil-ma'lum berarti enggak termasuk di sini mabni lil-majhul. Mabni lil-majhul yang mughayyiru sighah. Ah. Paham ke sini? Doroba, duriba. Berarti yang dimaksud mabni lil-ma'lum fi'il ma'lum. Doroba wazannya fa'ala. Ya. Kalau fassara ya fassara. Kalau yang bina lil-majhul fussira. Ngerti sini? Ya. Fa kharaja bihi al-mubtada'u wa khabaruh. Maka enggak termasuk di sini mubtada dan khobar. Kenapa? Karena mubtada bisa aja dia disebutkan sebelum fi'il. Nah, dia bukan fa'il, dia adalah mubtada. Zaidun koma. Maka Zaidun mubtada. Ya. Nahu Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Dia bukan fa'il. Taibarakallahu fik. Wa khobaru inna dan khobar inna. Nah, khobar inna ini gue enggak termasuk. Inna Zaidan qa'imun. Nah, type qa'imun, lihat di situ, dia bukan fa'il, namun dia adalah khobar. Fa innaha asma'un marfu'atun. Nah, ini semua dia adalah isim-isim yang marfu', lam yataqaddam qablaha fi'lun, yang tidak didahului sebelumnya oleh fi'il. Ya. Wa biqayyid at-tam, dan dengan ketentuan tam, berarti enggak termasuk di sini kharaja al-fi'lu an-naqisu. Berarti keluar dari ketentuan ini fi'il naqis, alias fi'il naqis enggak termasuk dari ketentuan ini. Fi'il naqis misal kakana wa akhwatiha, semisal kana dan akhwatnya. Ya, fa inna marfu'uha, fa inna marfu'aha, karena yang marfu' dari kana dan akhwatnya la yusamma fa'ilan haqiqatan, tidak dinamakan sebagai kana, tidak disebutkan dinamakan sebagai fa'il secara hakikat, namun apa? Isim. Ya. Kecuali kalau kananya itu dia tam, bukan naqis. Mau bisa kana tam? Bisa. Gimana sih ketentuan kana jadi tam? Gampang. Dengan marfu'nya sempurna kalam. Kan kalau kana naqis dengan marfu'nya kalam belum sempurna. Gitu. Kana Zaidun, sempurna kalam enggak? Enggak. Masih butuh khabar ya. Kana Zaidun qa'iman. Ya. Kana faza, kana faza mutazawijan. Nah. Kananya bukan maslubatu zaman. Kalau maslubatu zaman berarti faza sekarang duda, armal. Kan itu, kana dulu si faza mutazawij. Nah. Sekarang jomblo, enggak gitu. Kananya itu maslubatu zaman. Tahu maslubatu zaman? Masih ingat enggak di Syarah Syaikhul Utsaimin? Yang zamannya dihilangkan. Wa kana Allahu azizan hakima. Bukannya maknanya dulu Allah aziz hakim, sekarang enggak lagi. Oh, pemahaman sesat kayak gitu. Itu maslubatu zaman. Ya. Dihilangkan zamannya. Nah. Nah, kana Zaidun butuh khabar. Kana Zaidun qa'iman. Nah, berarti kananya naqis. Ini mukadimah sedikit sebelum kita masuk bab kana. Nanti bab kana akan saya terangkan lagi kapan ketentuan kana jadi fi'il naqis, jadi fi'il tam insyaallah. Nah, kalau fi'il tamnya gampang. Tadi kaidahnya apa? Dengan marfu'nya sempurna kalam. Kasih kana dan kasih marfu' sempurna kalam. Kana zumalin, selesai. Nah, dia adalah zumalin, orang yang memiliki harta. Udah, sempurna kalam. Kalau nakisnya, kana faza zamalin. Ya. Kana faza za jamalin. Oh, wow. Faza sang empu keelokan. Za jamal, masya Allah. Kana herin, ya, za ilmin, masya Allah. Ah. Ya. Kana Faris za za apa Faris? Za Farosin. Kana Faris za Farosin, sang pemilik kuda. Ya. Ya. Taib. Fa inna marfu'ah la yusamma fa'ilan haqiqatan. Wa bi qaidi al mabni lil ma'lum, dan dengan ketentuan mabni lil ma'lum kharaja marfu'ul mabni lil majhul. Maka keluar dari sini marfu yang mabni lil majhul. Fa innahu naibu fa'ilin. Karena kalau marfu dari mabni yang majhul bukan fa'il, namun naibul fa'il. La fa'ilun, bukan fa'il. Nanti di babnya itu. Di bab pembahasan naibul fa'il yang disebutkan di sini judulnya bab al marfu alladzi lam yusamma fa'il. Ya, duriba Zaidun. Zaidun bukan fa'il tapi naibul fa'il. Wa qawluhu aw fi aw ma fi ta'wilil fi'li, ya. Atau dia adalah yang ditakwilkan dengan ta'wil fi'il ay kasmil fa'il. Artinya nanti isim-isim yang ditakwilkan seperti fi'il, dia bisa beramal amal fi'il. Berarti kalau beramal amal fi'il berarti punya fa'il. Ya, semisal isim fa'il kasmil fa'il wa nahwihi dan semisalnya. Ya. Yang lazimnya disebutkan ada 5 isim yang beramal amal fi'il. Mimma fihi ta'wilul fi'li. Dari isim-isim yang ada ta'wil fi'il. Artinya kalau ada ta'wil fi'il dia seperti fi'il. Punya hudus. Ya. Nahu Zaidun qa'imun abuhu. Lihat, perhatikan Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Fa abuhu abu fa'ilun bi qa'imun. Abuhu fa'il dari qa'imun. Qa'imun, lihat dia isim fa'il dari qoma yakumu qiyaman dia isim fa'il, namun dia beramal amal fi'il. Oh, dia beramal amal fi'il, berarti dia punya fa'il. Dia fa'ilu fa'ilun biqa'imun li'annahu ismu fa'ilin. Karena dia isim fa'il fi ta'wilil fi'il. Yang kita ta'wilkan, ya, dia seperti fi'il. Wa taqdir Zaidun yakumu abuhu. Nah, itu. Hah? Zaidun yakumu abuhu. Baik, selesai sini pembahasan ini. Qala wa huwa ala kismain. Nah, yang namanya fa'il itu ada dua kisim. Ada dua macam. Ya. Zahirin wa mudmarin. Ada yang fa'il zahir ya dan mudmar. Tadi udah disebutkan. Ya. Dia berarti ini masuk isim sharih. Fadzahirunahu. Ya. Qala Allahu, lihat lafaz jalalah, fa'il dari qala. Qala rajulan, rajulan fa'il dari qala. Waja'al mu'adzirun, mu'adzirun fa'il dari ja'a. Ini isyarat dari musannif, berarti di sini perhatikan, ini madzhab yang sahih. Fa'ilnya mau dia musanna, mau dia jamak, mau mufrad, fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad. Berarti kalau yang mu'anas begitu. Qalat Fatimatu, qalat Fatimatani, ya, qalat Fatimatun, gitu. Nah, taib. Yauma yakumun nasu, sama ini, berarti fi'il madi, fi'il mudhari, begitu juga. Yauma idhi yafrahul mu'minun, pada hari itu, kaum mu'minun gembira. Hari apa itu? Hari kemenangan Persia, Romawi atas Persia. Tuh lihat Romawi kafir menang lawan Persia yang kafir. Namun kaum muslimin saat itu sahabat dan Rasulullah SAW berpihak kepada Romawi. Kenapa? Karena Romawi akrab ilaina. Ya. Lebih dekat kepada Islam dibanding dengan Persia. Romawi Kristen. Ya, mereka masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Sama kafir juga, ya kafir. Tapi Persia penganut agama Majusi lebih kafir lagi. Ya. Apalagi kalau ada kaum muslimin yang sedang konflik sama orang kafir, terang-terangan kafir, maka kita mesti pro kepada kaum muslimin tadi. Walaupun dia ahli bid'ah sekalipun, namun masih Islam. Ya, paham kan tuh? Habib Rizik Asy'ari, nam ahli bid'ah Asy'ari. Asy'ari itu bid'ah. Orang-orang Asy'ariyah itu ahli bid'ah. Terserah antum mau pendapat apa. Pokoknya indana haula'i minal mubtadi'ah. Ya, begitu. Mereka itu termasuk kalangan al-bid'ah Asy'ari. Habib Rizik minhum. Namun dia enggak kafir kan? Enggak ada. Makafarahu ahadun minal ulama. Enggak ada yang mengkafirkan ulama sedikit pun. Berarti dia masih muslim. Nah, ketika terjadi niza' konflik bainahu wa baina al-kuffar. Hah? Aina sanada kita mana? Kemana kita taruh kaki kita? Hah? Bodoh amat gitu. Ah, dua-duanya menyimpang gitu. Lah. Kemana? Ke Habib Rizik. Iya. Kecuali permasalahan dunia. Dia sengketa tanah gitu kan. Oh, kita ini kita abstain, serahkan aja ke hakim, ya. Ini urusan agama mereka konfliknya. Enggak boleh antum enggak. Kalau ada yang oh enggak biarin aja itu rasanya Habib Rizik. Saya pro yang kelompok Ahokers. Ini. Bahaya ini. Ya. Bahaya kali akidahnya. Hancur lebur. Ya. Tabarakallahu fiik. Qala abuhum. Abuhum fa'il dari qala. Ini dia isim dhahir. Nah yang mutmar, nahu kaulika dorobtu dorobna ila akhir. Nah itu semua fa'il. Kama taqaddama fi faslil mutmar. Sebagaimana yang berlalu di pasal pembahasan tentang mutmar. Walladhi fi ta'wilil fi'li. Yang pada ta'wil fi'li, yaitu isim-isim yang beramal sama fi'il. Aqa'imun az-zaidani. Hamzahnya istifham. Qa'imun isim fa'il. Ya, isim fa'il. Dia berarti mubtada. Kok mubtada boleh nakiroh? Boleh. Karena didahului oleh istifham. atau nafyun. Nah, az-zaidani apakah khobar? Bukan, dia fa'ilun. Fa'il dari mana? Qa'imun. Berarti isim yang beramal amal fi'il sama seperti fi'il. Mau fa'ilnya az-zaidan kan musannah. Ya. Isim fa'ilnya atau isim yang beramal amal fi'il itu tetap dalam bentuk mufrad. Aqa'imun az-zaidani, az-zaidan fa'il dari qa'imun. Mana khobar dari qa'imun? Enggak butuh lagi khobar. Lihat di footnote nomor 7, fa'ilun sadda musaddal khobar. Dia fa'il yang sudah menutupi khobar. Artinya dengan keberadaan marfu'nya, keberadaan fa'il dari mubtada, kalimat sudah sempurna. Enggak butuh lagi khobar. Beda nih mubtada nih yang butuh khobar. Zaidun. Apaan? Kecuali ada takdirnya. Saya tanyakan, mas semoga Zaidun. Berarti takdirnya ismi Zaidun. Tapi kalau tiba-tiba antum ngomong Zaidun, ngigo lo tong, gitu kan? Zaidun. Kenapa ini? Zaidun. Zaidun. Kenapa? Di pembahasan kalam tuh enggak sempurna. Ghairu mufid, ya. Ghairu mufid juga enggak tarkib. Ya, tarkib enggak? Enggak. Ghairu mufid. Taib. Nah, kalau dikatakan aqaimun az-zaidan, sempurna kalam enggak? Sempurna. Apakah dua zaid itu berdiri? Nah, berarti si fa'il dia bukan khobar ini, si zaidan, bukan khobar. Kalau khobar enggak cocok. Qaimun zaidani enggak cocok. Ya. Maqaimun az-zaidani enggak cocok. Yang namanya khobar itu mesti menyelaraskan dengan mubtada-nya dari sisi apanya? Mufrad musanna jama' atau muzakkar atau mu'annas. Ya, baik. Wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanuh. Mukhtalifun mubtada' mu'akhar. Ya. Alwanuh. Ya. Itu mubtada' mu'akhar dari firman Allah. Wa minan nas. Minan nas ijar majuruh khabar muqaddam. Kemudian alwan fa'il dari mukhtalifun. Ya. Waha mudapun ilai. Taib barakallahu fik. Qala syarih. Hafizahullah ta'ala. Zuhur jam berapa? Hah? 2 menit lagi. 3 menit lagi. Ya masih dapat lah mudah-mudahan. InsyaAllah. Qala syarih. Az-zahir wal-mudmar. Az-zahiru. Apa itu isim zahir? Madalla ala ma'nahu bila qarinatin. Ini isim zahir, yaitu yang menunjukkan kepada maknanya tanpa ada indikasi. Wal mudmar kebalikannya berarti. Madalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Nah, kalau ya, mudmar berarti yang menunjukkan pada maknanya tapi bi qarinah, dengan bi qarinati takallumin, dengan qarinah indikasi orang pertama, orang khitab, orang kedua atau ghaibah. Orang ketiga, orang pertama yang berbicara, orang kedua khitab, orang yang diajak bicara. Nah, ghaibah berarti orang yang dibicarakan, orang ketiga. Fadhahiru yarfa'uhu al-madi wal-mudari'u. Nah, isim zahir ketika dia jadi fa'il berarti dia punya amil. Amilnya fa'il isim zahir berarti amilnya berupa fi'il. Nah, yang merofakannya adalah fi'il madi dan fi'il mudhari. Fa'in kana mufradan au jam'at taksirin au jam'a mu'annasin saliman. Nah, apabila dia mufrad atau jama' taksir atau jama' mu'annas salim. Ya. Rufi'a bidommatin. Nah, kalau dia mufrad, dirofakkan dengan dommah zahirah au muqaddarah. Dengan dommah zahirah atau muqaddarah. Kalau dommah zahirah, qama zaidun. Dhammah muqaddarah gampang, qoma Musa. Ya. Baik. Wa in kana musannan atau jamak taksir juga demikian. Ya, qoma rijalun atau jamak muannats salim. Qomat, ya. Apa? Fatimatun gitu kan. Wa in kana musannan au jam'a mudzakkarin saliman. Nah, apabila dia musanna atau jamak mudzakkar salim au isman minal asma'i sittah atau ya dari salah satu dari asma'i sittah, rufi'a bima yanubu anha. Maka dia dirofakkan sesuai dengan yang menggantikan ya dari dhamma wa huwa al alif fil musanna qama rajulani wal waw fi ma adahu waw pada jamak mudzakkar qoma al muslimun atau apa asmaul khamsah ya, atau sittah di sini qoma abuhum ya fima adahu wa amsulatu dzalika ma'rufatun. Ah, contoh-contohnya itu sudah diketahui qad taqaddamat ya, setelah berlalu ya, wa dzakara al musannifu ba'daha, musannif telah menyebutkan sebagiannya. Wa qawluhu wal mudmar ila akhir, wal mudmaru yanqasimu ila muttasilin, yang namanya domir terbagi menjadi domir muttasil, nahu dorobtu dorobna dorobti dorob, dan ila akhir dan seterusnya, wa munfasilin. Nah ini fa'il domir muttasil munfasil nih, dia fa'il maqama illa ana. Lihat illa ana ini namanya musan, apa namanya mustasna mufarraq. Mustasna mufarraq itu yang ala hasabil awamil ya, yang dia mustasna itu naqis ya, apa namanya ghairu tam ghairu mujab, diawali oleh nafyun dan tidak disebutkan mustasna minhunya, maka disebut musanna mufarraq. Berarti ala hasabil awamil maqama, mana fa'il dari koma belum ada, illa ana, illa nahnu, illa anta, illa akhir dan seterusnya. Berarti ini semua fa'il berupa domir munfasil. Qala ta'ala fa ayyadana alladhina amanu ala aduwihim fa ayyadana alladhina, perhatikan fa ayyadana, na di situ fa'il dari ayyada ya, ayyada kama, maka kami dukung alladhina amanu, alladhina itu isim mausul mabni alal fath fi mali nasbin maf'ulun bih, kami dukung orang-orang yang amanu ala aduwihim ya, amanu ala aduwihim itu fi'il, fa'il jar majrur mutalik dengan fi'il la mahala la minal i'rab, kenapa? Karena dia sebagai silah mausulah. Wa qala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, huwa, huwa fa'il dari mana? Ya'lamu, tidak ada yang mengetahui jumlah apa pasukan Rabbmu kecuali dia. Wa nahu aqaimun az-zaidan, az-zaidan ingat dia fa'il dari qaimun, qaimun mubtada, qa mubtada boleh dalam bentuk nakirah karena didahului oleh istifham ya. Nah faz-zaidan fa'ilun biqaimun li'annahu fi ta'wil fi'il, karena qaimun pada ta'wil fi'il. Wa taqdir ayakumu az-zaidan, nanti dia itu udah enggak butuh khobar lagi. Kenapa? Karena kalimatnya sudah sempurna. Disebut dia sadda musaddal khobar. Dia fa'il dari mubtada yang sadda musaddal khobar. Sudah menutupi khobar. Ya. Wa alwanu, alwanu itu juga fa'ilun bimukhtalifun. Li'annahu fi ta'wil fi'il wa taqdir, wa taqdiru taqdirnya yakhtalifu alwanuhu. Baik. Selesai pas. Nanti berikutnya besok insya Allah hukum-hukum fa'il ya. Nah, kita habisin deh besok insya Allah mengenai fa'il sebelum kita masuk ke marfu'at berikutnya yaitu naibul fa'il. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.